Pada kesempatan minggu hari ini di ibadah kita di bulan genap memasuki bulan Desember, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian Alkitab yang akan kita pelajari, akan kita renungkan bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, ayat 5 sampai ayat 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat 10. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Di bawah perikop Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang di dalam Dia, sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman dan yang melakukan firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca tulisan-tulisan dari Rasul Yohanes, maka Yohanes banyak menggunakan istilah-istilah untuk menggambarkan hakikat daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dia menyebut Yesus adalah gembala yang baik. Dia menyebut Yesus adalah roti hidup. Dia menyebut Yesus adalah air hidup. Dan Yesus dalam bagian ini yang disebut oleh Yohanes adalah sang terang gitu. Kalau kita melihat kembali kepada Injil di dalam tulisan Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama. Ketika firman itu yang bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Allah, kemudian firman menjadi manusia, dan di dalam Dia manusia hidup. Firman itu adalah terang. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Oleh sebab itu dalam bagian ini, maka seperti apa dan bagaimana ketika Yohanes membicarakan tentang firman yang hidup itu, dia tentu mengetahui firman yang hidup, firman yang adalah terang itu melalui Allah sendiri yang telah menjadi manusia, Allah sendiri yang memberitakan kepadanya, Allah sendiri yang memberikan kesaksian kepada Yohanes tentang siapa Dia. Ini sesuatu yang sangat penting. Sehingga ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, Dia ingin bagaimana para muridnya tahu tentang siapa Dia. Sehingga waktu mereka bersama-sama dengan Dia, Dia tidak ingin para muridnya mendengar dari orang tentang siapa Dia. Dia ingin para muridnya tahu tentang siapa Dia. Dia sendiri yang menyatakan kepada para muridnya tentang siapa Dia. Oleh sebab itu ketika Yohanes memberitakan tentang terang itu, dia katakan, itu yang kami dengar dari Dia. Itu yang kami ketahui dari Dia. Itu yang kami dapatkan dari Dia. Dia adalah sumber yang sejati itu, sumber yang menyatakan diri kepada para rasul. Sehingga bukan dari kata orang siapa sih Yesus. Kalau orang mengatakan siapa sih Tuhan itu, siapa sih Yesus, siapa sih terang, siapa sih Allah. Tetapi Allah telah menyatakan diri ke dalam dunia. Dia membuka diri, dia meninggalkan surga yang mulia. Yesus Kristus Tuhan itu rela menjadi manusia. Sehingga ketika para penulis, rasul-rasul memberitakan, menceritakan tentang Yesus Kristus, itu bukan satu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bukan suatu berita yang bersumber dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi sumber yang sangat-sangat dapat dipertanggungjawabkan, di mana dia sendiri yang memberitakan kepada mereka tentang siapa dia. Para rasul hanyalah alat, para rasul hanyalah saksi. Mereka adalah saksi mata, sehingga tidak heran ketika mereka adalah saksi mata, mereka mendengar, mereka melihat, bahkan mereka meraba yang adalah Yesus Kristus Tuhan itu. Mereka memberitakan kepada orang-orang tentang siapa firman itu, tentang siapa dia, tentang siapa Kristus. Kenapa Yohanes sampai memberitahukan tentang Yesus yang adalah firman, yang adalah terang kepada orang-orang pada waktu itu? Ternyata pada zaman itu ada muncul satu pengajaran-pengajaran yang palsu yang ingin mencoba mengganggu pemberitaan-pemberitaan para rasul. Yaitu ajaran para atau ajaran gnostik yang menganggap bahwa hidup yang bersifat materi adalah hidup yang jahat, sementara hal-hal yang bersifat rohani adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang bersifat baik adalah hal-hal yang bersifat roh. Sehingga bagi Yohanes perlu untuk menjelaskan kepada mereka, perlu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang telah hidup di dalam terang itu, hidup di dalam kebenaran itu, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh suatu pengajaran-pengajaran yang berkembang di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas ketika Yohanes menyebut hakikat Allah dengan terang, dan di dalam terang atau pada terang itu sendiri tidak ada namanya kegelapan. Tidak mungkin kegelapan ada di dalam terang. Tapi justru sebaliknya. Ketika terang datang, maka kegelapan menyingkir. Ketika terang datang, maka kegelapan akan ditelan oleh terang itu. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita hidup di dalam terang itu? Paling tidak dalam bagian yang kita baca, ada beberapa indikasi yang memberikan gambaran atau memberikan penjelasan kepada kita tentang gambaran orang yang telah hidup di dalam terang. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Paling tidak dia berkali-kali menggunakan atau mengatakan, jika kita katakan. Yang pertama, bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Orang yang hidup di dalam terang adalah orang yang hidup dalam satu persekutuan dengan Allah. Orang yang hidup dalam terang adalah orang yang hidup dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Sehingga tidak mungkin orang menyebut dirinya adalah terang, tetapi tidak hidup dalam satu persekutuan dengan terang itu. Tidak mungkin orang menyebut dirinya bersekutu dengan Allah, tapi tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu sesuatu yang sangat penting. Terlalu banyak orang menyebut diri hidup dalam satu persekutuan dengan Tuhan, tapi tidak hidup dalam kesungguhan dengan Tuhan di hari-hari hidupnya. Sehingga hidup yang di dalam terang dikatakan hidup yang dalam persekutuan dengan Allah. Tidak hanya itu, ketika orang hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka Allah telah memanggil mereka untuk hidup dalam persekutuan dengan sesama. Persekutuan dengan Allah. Itu yang mengakibatkan orang percaya bisa bersekutu dengan sesama orang percaya. Itulah panggilan gereja. Dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu dahulu terang, kata Paulus kepada. Kamu dahulu gelap, kata Paulus kepada orang-orang di Efesus. Tetapi kamu sekarang adalah terang. Kenapa? Karena kamu telah ditebus oleh darah Kristus, dipersekutukan oleh Kristus dalam kematian dan kebangkitan dengannya. Sehingga sebagai orang-orang yang telah dipersekutukan dengan Allah, maka kamu harus hidup dalam persekutuan dengan sesama. Persekutuan bukan sekedar kita berkumpul bersama-sama. Persekutuan bukan karena sekedar kita ya kita sama-sama satu tujuan, kita sama-sama ya satu hobi, kita sama-sama punya kesamaan lalu kita bersekutu. Tidak. Persekutuan orang percaya didasarkan oleh panggilan Allah di dalam hidup mereka. Sehingga persekutuan menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana mungkin orang percaya bisa menyebut dia orang yang percaya kepada Allah kalau dia tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah dan tidak hidup dalam persekutuan dengan sesamanya? Tidak cukup. Dia hanya berkata, wah saya bersekutu dengan Allah saja tanpa mau bersekutuan dengan sesama. Gak bisa. Persekutuan orang percaya atau persekutuan yang di dalam terang itu adalah persekutuan yang bukan hanya bersekutu dengan Allah tapi dia bersekutu dengan sesama. Sehingga tidak bisa orang percaya hanya, ya saya enggak mau ke gereja, malas ke gereja. Cukuplah mendengarkan khotbah dari YouTube, cukuplah mendengarkan khotbah melalui televisi, cukuplah mendengarkan khotbah melalui radio. Enggak bisa. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain. Yang menjadi problem adalah, bagaimana kita bersekutu? Seperti apa persekutuan kita? Apa yang dapat merusak persekutuan orang percaya? Persekutuan orang percaya hanya bisa rusak oleh karena dosa. Persekutuan orang percaya dapat rusak hanya karena oleh dosa. Kemudian ketika orang berdosa lalu tidak mau diterang dengan kebenaran, maka rusaklah persekutuan. Tapi ketika orang percaya betul-betul sadar bahwa kita adalah orang percaya, lalu kita bersekutu dengan sesama, kita bersekutu dengan Tuhan, maka ketika ada dosa, maka sesama persekutuan itu mesti harus menyatakan, wah ini enggak benar, ini enggak bagus. Ingatkan satu dengan yang lain. Itulah persekutuan. Persekutuan tidak sekedar mengatakan, wah kita berkumpul, kita bersama-sama, lalu ketika ada dosa, ya dah kita tutupi aja. Enggak bisa. Persekutuan orang percaya, dia harus menyatakan kebenaran. Dia harus berdasarkan pada panggilan Allah. Hidup di dalam terang adalah hidup bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Selanjutnya Yohanes mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu sebagai satu tulisan untuk mengingatkan kepada orang-orang yang telah percaya sekaligus juga untuk menegur orang-orang yang menyebut diri. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kami telah benar, kami tidak perlu lagi segala sesuatu, kami sudah hidup saleh, kami punya pikiran yang cemerlang, punya intelektual yang baik, maka intelektual yang cerdas, maka ya kami sudah benar. Yohanes sedang mengingatkan kepada mereka. Karena itu ia berkata, jika kita berkata bahwa kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, tapi kita hidup dalam kegelapan, itu berbahaya. Kita berdusta. Tapi sebaliknya, jika kita hidup dalam terang sama seperti dia, ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Kristus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Darah Yesus Kristus, anak Allah itu menyucikan kita dari segala dosa. Hidup dalam terang, hidup yang telah disucikan oleh darah Kristus, darah yang suci, darah yang kudus, ditebus satu kali untuk selamanya. Itulah yang dikerjakan oleh Kristus bagi orang-orang yang dikasihinya. Kristus dengan rela, dengan cinta kasih yang besar, menuju Golgota, mengorbankan diri, menumpahkan darahnya demi keselamatan orang-orang pilihannya, demi keselamatan orang-orang yang dikasihinya. Karena itu ketika kita sadar, kita hidup dalam terang, maka kita sadar bahwa kita tidak lagi hidup di dalam keberdosaan kita. Karena itu kita mesti sadar, hidup yang dulu berdosa telah ditebus oleh darah Kristus, maka jalanilah hidup berdasarkan penebusan Kristus. Jalanilah hidup berdasarkan hidup yang telah disucikan oleh darah Kristus itu. Sehingga dalam hari-hari kita, kita bergumul, berjuang, bertarung melawan keinginan-keinginan daging kita, melawan keinginan-keinginan keberdosaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia di mana kita ada, bukankah godaan seringkali datang kepada kita? Godaan demi godaan seringkali menyapa kita, seringkali menghampiri kita. Tapi dalam godaan yang datang itu, adakah kita berkata tidak terhadap dosa? Kita sadar, kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita hidup di dalam kebenarannya. Tetapi seringkali manusia berkata, ya maklumlah, namanya juga manusia. Produk Adam dan Hawa, salah. Orang percaya bukan lagi produk dan Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Orang percaya telah ditebus oleh darah Kristus, telah diciptakan kembali oleh Kristus Yesus Tuhan itu. Itulah start point dari hidup kita dalam dunia ini. Sehingga ketika Paulus berkata kepada orang-orang di Efesus, dalam Efesus pasal yang kedua, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang diperkenankan Allah, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Karena itu waktu kita sebagai orang percaya jatuh dalam dosa, jangan lagi kita mencari suatu pembenaran diri, ya maklum. Nah, kita salah. Kita mesti jujur di hadapan Allah. Kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya salah, saya berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam bagian ini? Ia mengingatkan, menyadarkan mereka supaya mereka hidup dalam kejujuran di hadapan Allah. Jangan menipu diri. Sehingga ia berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ingat, ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, Ia seringkali mendapatkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mencobainya. Lalu berkata, Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk aku memperoleh hidup yang kekal? Itu yang dipertanyakan oleh seorang anak muda yang kaya. Lalu Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Jangan ini. Semuanya sudah kulakukan. Mereka berkata, mereka sudah benar. Mereka berkata, mereka sudah saleh. Mereka berkata, mereka sudah suci. Dan itu pun yang dipertanyakan oleh orang yang datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus ketika ia berkata tentang siapakah sesamaku manusia. Apa yang dikatakan oleh Yesus? waktu seorang datang kepada Yesus dalam kisah seorang Samaria yang murah hati. Lalu orang itu membenarkan diri ketika Yesus bertanya tentang siapa sesamanya. Maka apa yang dikatakan oleh seorang yang berusaha untuk membenarkan diri dalam kisah dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 tentang seorang Samaria yang murah hati, yaitu seorang ahli Taurat atau seorang guru Yahudi ahli Taurat, mencoba untuk bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dia perbuat, apa yang tertulis. Kemudian Yesus menjawab dengan hukum-hukum yang ada, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Bagi orang-orang pada waktu itu ketika mereka telah melakukan ini, ritual-ritual keagamaan, mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah benar, orang-orang yang sudah suci, orang-orang yang sudah saleh, sehingga bagi mereka, ya kami tidak berbuat dosa lagi, kami tidak ada dosa. Sehingga Yohanes mengatakan, kamu menipu diri sendiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, kita telah menipu diri kita sendiri. Dan bukan hanya itu, ada kisah yang lain yang diceritakan oleh Yesus untuk mengatakan kepada orang-orang yang berusaha untuk menganggap dirinya benar dalam kisah dua orang yang datang berdoa ke Bait Allah. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, Yesus berkata kepada orang-orang yang menganggap diri benar, ayat 9 dikatakan, kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang semua orang lain rendah, Yesus mengatakan kepada mereka, ada dua orang pergi ke Bait Allah. Yang satu seorang Farisi. Dan yang satu seorang pemungut cukai. Seorang Farisi, dia berdoa dengan berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan pezina, bukan penipu. Kemudian tidak seperti pemungut cukai. Aku memberikan persembahanku, persepuluhanku. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Dengan melakukan hal-hal yang religiusitas. Seorang Farisi berkata bahwa dia sudah sempurna. Dia sudah tidak berdosa lagi. Tapi ketika seorang pemungut cukai datang dan berdoa kepada Tuhan, dia berdiri jauh dan tak berani menengadah ke langit. Memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Lalu di akhir dari perikop itu, diceritakan, orang yang pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah adalah orang yang merendahkan diri. Sementara orang yang meninggikan diri dalam cerita tersebut, dialah yang direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Apa yang ingin Yohanes sampaikan dalam perikop ini? Ia ingin menuntut kejujuran orang-orang percaya di hadapan Allah. Jikalau engkau berdosa, katakan engkau berdosa. Jikalau engkau salah, katakan salah. Jikalau benar, katakan benar. Jangan menipu diri sendiri. Jangan membohongi diri sendiri. Orang lain bisa kita bohong. Sesama kita bisa kita bohong. Suami bisa kita bohong. Istri bisa kita bohong. Anak-anak mungkin bisa kita bohong. Orang tua mungkin bisa kita bohong. Rekan sekerja mungkin bisa kita bohong. Tapi Tuhan tidak mungkin engkau membohongi. Dan sebetulnya engkau tidak akan mungkin bisa menipu dirimu sendiri. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Maka Yohanes serta merta mengingatkan kepada orang percaya, kalau mereka hidup dalam terang, maka hidup tidak lagi dalam dusta, tidak lagi hidup dalam menipu diri sendiri. Sehingga Yohanes mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita, dari segala kejahatan kita. Kejujuran hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang telah Bapak Ibu lakukan, pikirkan, perbuat, demikian juga sebaliknya. Bapak Ibu enggak tahu apa yang telah saya kerjakan, apa yang telah saya buat selama satu minggu ini. Tapi kita mau jujur di hadapan Allah melalui meja perjamuan Tuhan. Sehingga dalam hari-hari yang akan kita lalui, bagaimana kita hidup bergumul dengan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam terang Tuhan. Kita telah dipanggil ke dalam terang. Hiduplah sama seperti Kristus hidup. Orang yang hidup dalam terang, hidup sama seperti terang itu hidup. Orang yang hidup dalam terang, memikirkan apa yang seperti terang pikirkan. Orang yang hidup dalam terang, melakukan apa yang terang lakukan. Orang yang hidup dalam terang, berjalan seperti terang itu berjalan. Sehingga kehidupan Kristus, harusnya itulah yang kita lakukan dalam hari-hari hidup kita. Termasuk di dalam penderitaan, sengsara karena kebenaran. Kan itu jangan pernah berpikir dan berkata, hidup mengikut Yesus, nyaman, mulus, enak, tanpa sakit, tanpa penderitaan, tanpa kesusahan. Itu hanya janji-janji palsu dari pengajar-pengajar palsu. Tapi hidup ikut Kristus, hidup dalam penderitaan bersama-sama dengan Dia. Dalam seminar reformasi 500 kemarin, seorang pembicara mengatakan, mengutip apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Martin Luther mengatakan, jikalau manusia hidup di dalam kehidupannya tanpa ada penderitaan, tanpa ada kesulitan, semua mulus, maka dapat dipastikan dia adalah orang fasik yang akan menuju kepada satu kebinasaan. Mana mungkin ikut Kristus tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, tidak hidup di dalam penderitaan oleh karena kebenaran. Karena itu, hidup dalam terang, hidup sama seperti Kristus hidup, berbuah bagi Allah, menghasilkan hal-hal yang benar bagi Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau kita membaca referensi dari tulisan Paulus kepada orang-orang di Efesus tentang pemisahan atau pemilahan antara hidup anak-anak terang dan hidup anak-anak gelap, agak sangat berbeda sekali. Terang hanya berbuahkan keadilan dan kebenaran. Tetapi sebaliknya, hidup dalam gelap adalah hidup yang tanpa tujuan, hidup yang tanpa arah, hidup yang tanpa tahu kemana mereka berjalan. Sementara orang yang hidup dalam terang, mereka tahu kemana mereka jalan, kemana mereka pergi. Kenapa? Karena ada terang yang menuntun. Karena ada terang yang menyertai. Karena ada terang yang menerangi. Sehingga hidup dalam terang, hidup yang tahu kemana arah dan tujuan. Betapa berbahayanya ketika orang percaya tidak tahu kemana arah dan tujuan hidupnya. Itu sesuatu yang sangat berbahaya, bukan? Alkitab dengan terang benderang mengatakan, ketika Kristus turun ke dalam dunia, Dia menyelesaikan perkara dosa bagi orang yang dikasihi-Nya. Dia mati sebelum Dia naik ke surga. Dia kembali mengingatkan kepada orang yang percaya. Untuk apa Dia naik? Engkau akan seperti Dia. Engkau akan hidup dalam persekutuan dengan Dia. Tahu kemana arah dan tujuan hidup kita. Karena itu, ketika kita tidak tahu lagi arah tujuan hidup kita dalam dunia, itu betapa berbahayanya. Orang yang tidak tahu arah dan tujuan hidup dalam dunia, mereka akan dengan mudah mengakhiri hidupnya karena frustasi, putus asa, ini dan itu. Waduh, gak tahu lagi Pak kemana tujuan hidup saya. Gak tahu lagi kemana arah hidup saya. Gak tahu lagi bagaimana masa depan saya. Gak tahu lagi bagaimana keluarga saya dan seterusnya. Tapi hidup orang percaya, hidup yang tahu arah dan tujuannya. Kenapa? Ada terang. Karena itu, terang menuntun orang kepada satu kehidupan. Terang menuntun orang kepada satu kepastian hidup tidak sebaliknya dengan gelap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terang menuntun kita kepada suatu kehidupan yang pasti. Kalau Bapak, Ibu, beberapa hari lalu ya, anak saya yang masih playgroup di Matraman sini, kemudian di sekolah mereka disuruh nanam biji kacang hijau. Lalu setelah tumbuh, dia bawa pulang, dia dengan senang membawa itu. Lalu dia tempatkan di tempat yang gelap. Kemudian ada sedikit sinar terang. Lihat kecambahnya, ya, togenya mulai tumbuh ke arah yang terang. Dia senang sekali. Dia siram itu kecambah itu, dia siram itu. Waduh, nanti mati, Bapak bilang kan. Terlalu banyak airnya. Kemudian dia amati, waduh, makin hari makin tinggi ya. Kok tingginya ke sini? Iya, karena ngikutin cahaya. Saya katakan kepada Diva. Oh iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tanaman aja. Ketika ditanam. Mulai tumbuh. Dia mengikuti terang kemana terang itu ada. Kemana yang ada sinar masuk kepada tanaman itu. Dia akan mengikuti. Kristus adalah terang yang sejati. Terang yang menerangi kehidupan kita. Terang yang menuntun hidup kita. Karena itu, ketika kita sadar kita telah hidup dalam terang itu, tahukah kita arah tujuan hidup kita? Tahukah kita sumber hidup kita? Dialah sumber hidup kita. Hidup yang sejati itu. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita terus merenungkan hidup kita, mengoreksi hidup kita. Kita jujur di hadapan Allah. Jujur di hadapan Tuhan melalui meja perjamuan Tuhan yang tersedia di hadapan kita. Kita hidup dalam terang, hiduplah untuk Dia. Hiduplah seturut dengan kehendak-Nya untuk memuliakan nama-Nya.